Bien bo perjuang ki saiki bo sia sia ki aku sing selalu ono pas koe loro pas koe turung sopo sopo aku wis jaga ati koe tulanane nguri kabeh sing tak perjuang kisi cheers.